Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa inna ta'lim wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafar wa intifa' rifadata wa istifadata wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wa jillahi wa madati wa qurbiya thawabihi subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pembahasan tentang a'zharus salah sekarang ya. Tapi sebelum membahas tentang a'zharus salah, uzur-uzur salat tidur, lupa gitu. Sebelum kita membahas itu, Syekh Mustafa itu di dalam syarah beliau, syarah terhadap Yaqun Nafis, beliau sebutkan pembahasan untuk penyempurna. Karena di dalam matan tidak disebutkan, yaitu pembahasan tentang azan dan iqamah. Kalau dalam matan Nabi Sujak disebutkan sedikit, ya kan, wa sunan wa qabla dukhulihi qabla dukhul fiha, ya kan, yaitu al-adhan wal iqamah, al-adhan wal iqamah. Tapi di sini tidak disebutkan oleh pengarang, oleh Syekh Ahmad, Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri. Syekh Mustafa beliau sebutkan sedikit. Maka untuk tathmim juga kita sebutkan sedikit ya, kita baca sedikit tentang pembahasan adzan dan iqamah. Jadi ada pembahasan sunnah itu, sunnah sebelum masuk ke dalam sholat dan sunnah ketika masuk sholat, kemudian sunnah setelah sholat, ya kan? Pertama, sunnah sebelum masuk ke dalam sholat. Di antaranya adalah adzan dan iqamah. Pertama, yang akan kita bahas di sini nanti adalah pembahasan definisi adzan dan iqamah. Kemudian, lafaznya atau sighatnya. Kemudian, syarat-syarat adzan dan iqamah. Kemudian, apa yang membatalkannya, ya kan? Apa yang makruhkan, apa kesunahannya. Itu yang akan kita bahas di sini. Pertama, yaitu definisi daripada adzan. Adzan itu definisinya secara lughatan al-i'lam. Al-adhan bermakna al-i'lam, memberitahu. Allah berfirman, wa'adzin finnasi bilhajji. Ay, a'limhum biwujubil haji. Beritahu kepada mereka bahwa haji itu wajib. Itu kan? Itu makna secara lughatan. Al-adhan bermakna al-i'lam. Sedangkan makna adhan secara syara'an adalah zikrun makhsusun. Makhsusun. Syuri'a fil asli lil-i'lam bis salatil mafrudati asalatan al-a'yani walau fa'itatan. Yaitu zikir yang makhsus, zikir yang tertentu, yang terkhusus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makhsus, ya kan, tidak boleh diganti dari pada selain ini, ya kan, ini namanya zikrun makhsusun. Syuri'a fil asli lil-i'lam bis salatil mafruḍati bil asli. Bil-asolati, yaitu disyariatkan pada awalnya hanya untuk sholat yang difardukan secara asolah. Ada sholat itu difardukan secara asolah atau tidak secara asolah, seperti nazar. Nazar fardu enggak? Tapi fardunya bukan bil-asolah. Kan asalnya kita enggak wajib sholat, umpamanya sholat sunnah ini. Tapi karena kita nazarkan, wajib bagi kita. Apakah wajibnya bil-asolah atau bin-nazar? Wajibnya bin-nazar. Nah, ya kan? Maka tidak disyariatkan azan untuk yang bin nazar. Yang disyariatkan hanya bil asolah, ya. Seperti fardu secara bil asolah, seperti solat fardu. Sekalipun solat itu adalah solat qadha, ya kan? Solat qadha dianjurkan juga azan, ya kan? Jadi azan itu adalah zikir yang tertentu disyariatkan untuk solat fardu bil asolah, sekalipun solat. Nah, itu definisi daripada azan. Maka tidak dianjurkan azan itu untuk sholat jenazah. Karena sholat jenazah bukan sholat fardu, ya kan? Dia hanya fardu kifayah. Kemudian untuk sholat id juga tidak dianjurkan. Untuk sholat tarawih juga tidak dianjurkan. Tapi kalau ingin sholat id umpamanya atau sholat tarawih, maka boleh dengan panggilan saja. As-sholata jami'ah. Gitu ya. Tidak pakai azan dan tidak pakai iqamah yang telah maklum. Itu definisi daripada azan. Kemudian hukum daripada azan dan iqamah. Hukumnya adalah sunnah. Dua-duanya, azan dan iqamah, hukumnya sunnah. Kalau kita sendiri, ya kan, Ustaz Ramdan mau sholat, ya kan, sendiri, maka disunnahkan bagi Ustaz Ramdan azan dan iqamah, namanya sunnah aini. Tapi kalau jemaah kita sekarang mau azan dan iqamah, sunnah kifayah. Nah, ya kan, kalau sendiri maka sunnah aini, ya kan? Jadi sunnah itu sama dengan fardu. Kalau fardu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Begitu juga sunnah, ada sunnah aini dan ada sunnah kifayah. Kalau kita sendiri, sunnah kifaini bagi kita. Sendiri dituntut. Tapi kalau kita berjamaah, maka sunnah kifayah. Itu hukum daripada azan. Kemudian, dianjurkan azan ini untuk sholat fardu dengan catatan dua. Dengan dua catatan. Apa catatannya? Catatan pertama, kalau dia tidak menyambungkan sholatnya ini dengan sholat lain. Umpamanya, dia punya banyak sholat yang ingin dikerjakannya. Sholat fardu, sholat qadha, kemudian sholat jama' umpamanya. Banyak ini, ya kan? Apakah dianjurkan setiap kali sholat untuk azan? Kalau tadi kita katakan bahkan sholat qadha pun tetap dianjurkan azan. Itu catatannya adalah kalau kita tidak wasolkan, kita tidak hubungkan mereka semua. Tapi kalau kita kumpulkan dalam satu sholat, umpamanya sekarang ya kan, Faris karena rajin sekali, sholat fardu sekarang, lalu mengqadha, lalu menjamak, ya kan? Maka dianjurkan hanya azan di pertama kali saja. Jadi sebelum memulai semuanya, azan. Kemudian iqomah. Anggaplah Faris mau sholat yang sahibul waqti dulu kan. Sholat zuhur sekarang umpamanya. Lalu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, beliau ingin sholat qadha. Terserah, mau mengqadha seperti itu kan, mau mengqadha. Maka untuk mengqadha yang kedua, itu hanya cukup dengan iqomah saja. Kalau yang pertama tadi, adhan dan iqomah. Kemudian sholat yang kedua, yang dia wasolkan dengan sholat yang pertama ini, cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, yaitu yang azan ini mesti zakar. Laki-laki. Ya kan? Kaunuhu lizzakari walau sabiyan munfaridan. Sekalipun itu anak kecil. Ya kan? Anak kecil dan kita sendiri. Maka dianjurkan. Bagaimana kalau kita mendengar azan? Apakah tetap dianjurkan kita untuk azan? Maka kita rinci. Kalau kita mendengar azan, dan kita tidak ingin ikut sholat dengan orang tersebut, dan memang kenyataan kita tidak sholat dengan mereka, maka dianjurkan kita azan sendiri. Tapi kalau kita mendengar azan dan kita ingin sholat dengan mereka, dan memang kenyataan kita sholat dengan mereka, maka tidak dianjurkan azan untuk kita. Paham ya? Nah, itu kalau kita mendengar azan. Kemudian, seandainya kita telah sholat di sini, di ruang Indonesia. Mama. Tadi udah selesai azan, ini qomah, lalu telah selesai disalatkan jemaah. Ternyata ada rombongan kedua yang lambat datang. Ya kan? Pulang futsal. Lambat datang. Oh, sholat jemaah juga mereka. Ya kan? Maka dianjurkan lagi azan untuk mereka. Ya kan? Dianjurkan lagi. Di masjid. Walaupun di masjid, dianjurkan azan lagi di masjid. Tapi jangan pakai mic pula. Orang kira nanti sudah masuk waktu sholat kedua. Ya? Kalau seandainya dia memiliki banyak sholat ini, banyak sholat yang ingin diqadhanya. Kemudian ingin dia mengerjakan secara mutawadiyah. Maka seperti yang kita sebutkan tadi, hanya dia adzan untuk pertama dan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau 10. Itu hanya iqamah di pertengahannya. Ya kan? Tidak mesti adzan lagi. Padahal itu sholat fardu umpamanya kan. Maka tidak wajib, tidak dianjurkan lagi azan. Hanya iqamah saja. Kalau dia mengumpulkan banyak sholat. Lalu bagi perempuan, apakah dianjurkan azan? Tidak. Ya kan? Perempuan tidak dianjurkan azan bagi mereka. Tapi dianjurkan iqamah bagi perempuan. Dianjurkan iqamah. Tapi kalau azan, boleh. Paham ya? Tidak dianjurkan azan bagi perempuan. Tapi boleh dia azan dengan catatan untuk dia sendiri. Atau untuk sesama perempuan. Tapi hukumnya tidak sunnah, tapi boleh. Ya juzu. Kalau laki-laki, yustahabu. Nah, bahasa kita dianjurkan bagi laki-laki untuk dirinya, untuk jamaahnya, untuk jamaah perempuan, itu semua yang ada. Jadi laki-laki ini bisa semua yang diazankannya. Ya kan? Perempuan tidak dianjurkan, tapi boleh. Bolehnya untuk siapa saja? Untuk dirinya dan untuk sesama perempuan. Paham ya? Kalau ada laki-laki di sana, tidak boleh diazan. Ya kan? Kalau ada khunsa juga tidak boleh. Karena ihtimal khunsa ini nanti adalah laki-laki. Seperti itu. Bagaimana kalau khunsa? Khunsa juga diazan untuk dirinya sendiri. Dan tidak boleh azan untuk laki-laki. Walaupun ada ihtimal dia laki-laki. Karena juga ada ihtimal ketika itu dia perempuan. Ya kan? Dia hanya untuk dia sendiri. Dan juga boleh untuk perempuan. Karena kalau dia itu laki-laki berarti boleh untuk perempuan. Kalau dia itu perempuan, ya boleh untuk perempuan. Seperti itu ya. Nah, itu kalau lukunsa. Okay. Kemudian syarat sah azan. Jadi syarat azan dan iqamah ini juga memiliki syarat. Ada 7. Syarat sahnya ada 7. Syarat yang pertama adalah dukhulul waqti fil waqi'. Kenyataannya waktu sholat telah masuk. Kenyataannya waktu sholat adalah telah masuk. Bagaimana kalau azan sebelum masuk waktu sholat maka tidak sah. Nanti kalau masuk waktu sholat, ulang lagi azannya. Jadi mesti dalam kenyataannya sholat azan. Tidak disyaratkan dalam zon kita. Kan kemarin-kemarin kalau kita membahas hukum itu, yang disyaratkan itu zon mukallaf. Persangkaan kita saja. Ya kan? Tidak. Dalam permasalahan ibadah ini mesti waqi'nya. Ya kan? Apakah masuk waktu atau belum? Oh, saya mengira telah masuk waktu azan. Lalu saya azan. Lalu setelah diberitahu oleh orang belum masuk waktu. Maka nanti kalau masuk waktu, ulang lagi azannya. Jadi mesti maksud waktunya itu adalah fil waqi. Ya kan? Kecuali sholat subuh. Sholat subuh boleh dari pertengahan malam. Ya, nisful lail boleh kita azan dari pertengahan lail. Ya kan? Karena di zaman Rasulullah juga ada demikian, ya kan? Azan Ibnu Abdullah Ibnu Maktum dan azan Bilal. Azan Abdullah Ibnu Ummi Maktum dan azan Bilal. Nah, boleh kalau subuh. Karena untuk membangunkan orang supaya sholat tahajud, sholat malam, ya kan? Itu yang pertama syaratnya yaitu masuknya waktu sholat fil waqi'. Dukhulul waqti sholati fil waqi'. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua adalah tertib. Sesuai susunan yang telah ma'ruf. Ya kan? Sesuai susunan yang telah ma'ruf. Bagaimana kalau seandainya tidak tertib didahulukannya asyhadu anna Muhammad Rasul daripada asyhadu an la ilaha illallah. Maka tidak dihitung ini ulang dari awal lagi. Dari awal yang salah. Dari awal yang salah. Berarti ulang dari asyhadu an la ilaha illallah. Nah gitu ya. Tapi dimulai dari awal gimana? Itu lebih utama, lebih afdal. Ya, diulang dari awal. Kemudian syarat selanjutnya adalah mualah antara kalimatnya. Berturut-turut. Kalau tartib tadi antara Allahu Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sekarang adalah mualah antara kalimatnya. Kalimat perazan itu, mualah. Kalau seandainya dia tidak mualah, ya kan? Apa umpamanya tidak mualah? Akbar Allah itu kan tidak mualah, ya kan? Nah, maka kalau seandainya dia tersalah, umpamanya lupa, maka batal, mesti diulangi lagi. Kemudian syarat yang keempat nanti adalah bagaimana kalau dia diam lama? Lama dia diam, ya kan? Azan kemudian kebayang sesuatu, kemudian atau azan kemudian dia berniat memutuskan niat azannya. Kalau sholat umpamanya berniat untuk memutuskan sholat, langsung batal sholatnya. Sekarang dia lagi azan, berniat setelah itu mungkin untuk membatalkan azannya. Apakah batal azannya? Tidak. Karena azan tidak butuh kepada niat. Dari awal azan itu tidak butuh kepada niat. Sehingga kalau berniat pun untuk memutuskan azan, itu tidak batal. Kan? Karena azan tidak disyaratkan padanya niat. Kemudian yang syarat keberapa tuh? Syarat pertama tadi masuk waktu sholat, kemudian tartib ke mu'alah keempat, yaitu dari satu orang saja. Mengerjakan hanya satu orang saja. Jadi tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Alfin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata sini. Duet tidak boleh. Tidak boleh maksudnya tidak sah azan secara syar'i. Taib ya. Kemudian yang kelima syaratnya adalah mesti menggunakan bahasa Arab. Kalau di sana ada yang bisa bahasa Arab. Bagaimana kalau tidak bisa bahasa Arab? Maka boleh diganti dengan terjemahannya. Sama dengan zikir-zikir dalam sholat akan kita bahas nanti. Kalau tidak bisa menggunakan, tidak tahu Al-Fatihah, lalu diganti dengan zikir, ya kan? Yang sama huruf dengan dengan Al-Fatihah. Begitu juga di sini. Kalau tidak tahu diganti dengan boleh diterjemahkan, ya kan? Bi ghaidil arabiyyah. Kemudian tadi masa terjemahnya semua. Kalau dia azan untuk dirinya sendiri dan di sana ada orang yang bisa bahasa Arab dan dia tidak bisa bahasa Arab, boleh tidak dia azan dengan menggunakan selain bahasa Arab? Kita tengok. Apakah orang yang akan yang pandai umpamanya si A ini sama Alvin? Alvin ini jago bahasa Arab, ya kan bisa azan maksudnya. Jago bahasa Arab, bisa azan, gitu kan? Apakah boleh si fulan ini mengumandangkan azan tanpa dan menggunakan tidak bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia umpamanya diterjemahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umpamanya kan? Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau saya bilang Allah Maha Gadang. Kalau saya jawabnya apa? Ingat. Itu kalau diterjemahkan. Seandainya dia hanya untuk keperluan sendiri. Orang sudah sholat, tapi dia sendiri. Dan dia tidak bisa bahasa Arab. Keperluan azannya untuk keperluan dia pribadi. Maka sekalipun ada di sana orang yang bisa bahasa Arab, dia tetap boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kalau dia tidak bisa bahasa Arab. Paham ya? Tapi kalau orang yang di samping dia, yang bersama dia ingin sholat dengan dia, tidak sah dia menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Mesti orang lain itu azan. Gitu. Paham ya? Itu syarat keberapa? Kelima. Yaitu mesti menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang keenam yaitu isma'u ba'dil jama'ati bil fi'li. Yaitu memperdengarkan sebahagian jemaah. Dan tidak boleh azan itu untuk diri sendiri. Mesti didengarkan. Walaupun satu orang, dua orang. Ya kan? Tidak mesti juga semua jemaah didengarkan. Ya kan? Kemudian syarat selanjutnya yaitu isma'u nafsihi. Mendengar, kita sendiri mendengarkan. Ya kan? Kecuali kalau di sana ada gangguan. Makanya dia maaf cakap tuli. Atau di sana ada keributan. Ya, tidak mendengar dia azannya. Maka itu tetap sah azan tersebut. Berarti tujuh syarat untuk keabsahan azan. Kemudian syarat si muadzin sendiri. Syarat muadzin itu pertama mesti Islam. Ya kan? Yang kedua tamyiz. Kemudian dia zukurah. Anak kecil tidak sah azannya. Ya kan? Kemudian orang kafir tidak sah azannya. Perempuan tidak sah azannya. Ya kan? Laki-laki sah azannya. Jadi syaratnya tiga. Islam, tamyiz, dan zukurah. Kemudian sunnah-sunnah dalam azan. Dalam azan itu dianjurkan tartil. Tartil itu kan memperpanjangkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda kalau dengan iqamah. Iqamah dianjurkan tadrij, mempercepat. Allahu Akbar, mempercepat. Ya kan? Kalau dalam azan dianjurkan tartil. Kemudian yang kedua dianjurkan tarji'. Ini mungkin agak asing. Dianjurkan tarji'. Ma huwa tarji'? Tarji' itu adalah kita membaca dua kalimat syahadat secara sir sebelum mengucapkan secara jahar. Jadi sebelum kita mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita baca secara sir. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, baru kita ucapkan, gitu kan? Itu namanya at-tarji'. Itu dianjurkan dalam mazhab kita, at-tarji'. Secara sir. Kemudian dianjur juga taswib dalam azan subuh, ya kan? As-salatu khairum minan naum. Ya, ini dianjurkan juga namanya taswib. Taswib ini yang ditambah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian setelah azan maka dianjurkan yaitu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca doa yang telah ma'tsur. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa batsu maqama Muhammadan alladhi wata. Habis. Kemudian kita masuk kepada pembahasan a'dharus shalah, uzur-uzur shalah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wa 'ulumi wa shaykhina fid dharain. Amin. A'dharus shalati, uzur-uzur shalah. Ini kan kita dalam kehidupan kan enggak selalu siap siaga untuk salat. Ya kan boleh jadi kita dalam keadaan waktu masuk kita dalam keadaan enggak siap untuk salat. Ya kan? Dalam keadaan kita tidak mungkin untuk mengerjakan sholat, ya kan, dalam keadaan sibuk umpamanya, kan? Maka apakah semua kesibukan memperbolehkan kita untuk mengakhirkan sholat dari waktunya, atau ada kesibukan-kesibukan tertentu, uzur-uzur tertentu yang memperbolehkan kita mengakhirkan sholat? Maka ini pembahasan tentang uzur-uzur syar'i yang memperbolehkan kita mengakhirkan sholat, bukan menghilangkan sholat ya, bukan meninggalkan sholat, tapi mengakhirkan sholat. Apa saja? Beliau mengatakan a'dharus salati, uzur-uzur mentakhirkan salat, bukan uzur-uzur meninggalkan salat, ya. A'dhar ai a'dhar ta'khirus salat. Maksudnya dalam uzur-uzurnya ini adalah yaitu kita sah mengerjakan di akhir nanti atau setelah habis waktu tapi tanpa dosa. Nah, itu maksudnya uzur ya, uzur syar'i. Kita mengerjakannya di luar waktu tapi tanpa berdosa. Apa saja uzurnya? Arba'atun, ada empat. Yang pertama an-naumu, yaitu tidur. Maksudnya adalah tidur yang menghabiskan seluruh waktu. Ya kan, dari awal waktu sholat umpamanya atau sebelum waktu sholat masuk lalu tidur sampai habis waktu sholat. Ya kan? Maka kita katakan tidur ini adalah tidur yang diberi uzur. Karena kalau bangun di dalam keadaan sholat masih ada ya sholat. ya kan? Tapi sekarang sholat habis tidur, tapi habis waktu tidur waktu sholat itu dia. Umpamanya dia tidur mulai daripada malam umpamanya, tidur malam, lalu bangun kesiangan jam 8. Itu kan udah habis waktu subuh. Nah, itu tidur menghabiskan waktu sholat. Tapi gambarannya yang pertama adalah, kalau dia tidur sebelum waktu sholat, dan bangunnya setelah habis waktu sholat. Jadi tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat. Ya kan, sebelum subuh dia tidur. Ya kan, malam tidur umpamanya. Kebangunan kesiangan, ya kan, bangun jam 7. Bangun jam 6, udah habis. Jam 6 udah habis. Iya, beda-beda musim ya, tergantung musim ya. Tergantung orangnya. Tergantung. Jadi tidur sebelum masuk waktu sholat, kemudian bangun setelah habis waktu sholat. Ini gambaran pertama. Itu diberi uzur. Diberi uzur. Yang kedua, beri uzur juga kalau tidur setelah waktu sholat, kalau dia sangat-sangat tidak bisa menahan. Ya kan, masuk waktu sholat, dan memang tidak bisa menahan ini. Ya kan? Udah mau pingsan. Ya silahkan tidur. Ternyata setelah bangun dia, waktu sholat telah habis. Nah, kan? Ini juga diberi uzur. Kemudian yang ketiga yaitu setelah masuk sholat, lalu dia tidak begitu mengantuk. Tapi dia tidur dan mengira akan bangun di waktu sholat, ternyata kebablasan. Mengira ini, dhon dia bisa bangun di waktu sholat, ternyata kebablasan. Maka dalam tiga surah ini, tidur dia adalah tidur yang uzur. Yang pertama yaitu tidur sebelum waktu sholat dan menghabiskan waktu sholat. Berarti keluar waktu sholat baru dia bangun. Ini yang pertama. Yang kedua, udah masuk waktu sholat tapi dia sangat antuk. Ya kan? Ghalabahun naum. Maka bagaimana? Tidur dia lalu habis waktu sholat. Atau yang ketiga yaitu tidur dan dia mengira dia bisa bangun. Ternyata kebablasan. Tiga surah ini adalah uzur syar'i. Paham ya? Tapi kalau selain daripada itu, umpamanya waktu sholat, ya, itu telah masuk. Lalu dia tidur. Ya, dan kebiasaan dia kalau tidur itu memang kebablasan. Kebiasaan dia kalau tidur itu tidak bangun di waktu sholat. Pasti nanti setelah waktu sholat baru azan. Baru dia bangun. Maka dalam keadaan ini haram dia untuk tidur. Uzurnya bukan uzur syar'i. Kalau dia nanti nanti kita sebutkan. Yang kedua, kalau dia sebelum tidur sebelum habis waktu sholat dan dia mengira nanti bangun di dalam sholat tapi tidak cukup mengerjakan sholat, 2 menit lagi akan bangun gitu, maka juga haram. Atau ragu dia apakah akan bangun nanti atau tidak nih, mau tidur. Ini kebiasaan dia, ya kan, memang tidak akan bangun. Ragu dia sekarang, maka haram dalam tiga keadaan ini untuk mengakhirkan sholat. Paham ya? Apa perbedaan dengan yang pertama di akhirin? Sama-sama kan sama-sama mengakhirkan ini. Apa perbedaan? Yang pertama tadi, dia tidak berdosa dan tidak wajib bersegera mengerjakannya. Ya kan? Biasanya kebiasaannya bangun subuh. Ya kan? Faris biasanya tahajud malah. Kebiasaannya. Tapi saat ini, karena murojaah kajian Yakun Nafis sama Ustaz Zikri, ya kan, murojaah, jadi kebablasan tidur beliau, ya kan, tidur, ternyata kesiangan. Nah, tidur dalam keadaan ini kan tidur uzur syar'i, ya kan. Nah, tidur dalam keadaan seperti ini beliau nanti ketika bangun tidak wajib langsung sholat. Boleh dia sholat maghrib nanti, boleh nanti umur 30, artinya tidak wajib alal fawur, ya. Lalu wajib alfur. Beda halnya kalau seandainya, ya kan, Faris sudah tahu kalau tidur ini pasti kebablasan. Tetap tidur dia, wajib kalau bangun langsung sholat. Tetap apa perbedaannya? Yang pertama tidak berdosa, yang kedua berdosa. Berarti itu uzur tadi. Hah? Ya. Yang mana? Kalau yang kita sebelum waktu sholat kita tidur. Tidur. Nah. Kemudian kebablasan itu uzur. Cuma di apa? Apa itu kegiatan? Itu kegiatan itu. Malaikat. Ya, itu uzur. Tampaknya perbedaannya, kalau yang tiga surah yang pertama kita katakan dia uzur syar'i dan tidak berdosa dan tidak wajib alal faur, ya boleh menundanya, ya kan. Tapi yang ketiga ini wajib untuk disegerakan. Ketika bangun wajib, tidak boleh dia sholat sunnah, tidak boleh dia sholat fardu yang lain, wajib disegerakan sholat yang luput tanpa uzur ini. Paham ya? Wajib alal faur. Jadi jangan sholat sunnah pula. Atau ada orang sholat jenazah, jangan ikut sholat jenazah pula. Kita belum mengqadha sholat, ya kan? Yang kita tinggalkan tanpa udzur, wajib alal faur. Jadi sholat yang kita tinggalkan tanpa udzur tidak boleh disalang-salang, ini khilaf sebetulnya, ya kan? Tidak boleh disalang-salang mengerjakan sholat sunnah, ya kan? Amalan-amalan sunnah. Kalau wajib? Apa? Misalnya kita ketiduran ke sholat isya, pas bangun udah subuh, itu wajib faur isya dulu apa? Ini melihat dalam keadaan udzur atau tidaknya. Apakah ketiduran dia itu udzur atau tidak? Umpamanya kebiasaan dia itu bangun, tapi saat ini mungkin kan qadarullah enggak bangun gitu kan? Enggak bangun dia. Maka ini kan udzur syar'i juga ketiduran. Nah, maka dalam keadaan ini enggak wajib alal faur. Tapi kalau udzur tidak udzur syar'i, dia yakin nih pasti kalau kebangunnya pasti setelah subuh atau pas orang azan ini kan, berarti enggak sholat isya ya. Maka wajib alal faur. Enggak boleh sholat subuh dulu, wajib sholat isya dulu. Paham ya? Kalau keduanya, Kak. Hah? Subuh sama isyanya sama-sama. Kebablasan. Mantap. Iya sama. Contohnya 5. Combo ya. Iya kan? Sebulan ini ketiduran. Iya kan? Ketiduran 24 jam. Berarti kan berapa sholat yang tinggal sama dia? Anggap ini. Latihan sambil kafi gitu kan. Berarti ketinggalan berapa? 5 waktu. Apakah uzur atau tidak uzur? Nah, kita lihat. Kalau uzur, maka kalau tidak uzur, maka wajib nanti secara berurut dan wajib alal faur. Nggak boleh dikerjakan sholat yang lain itu. Kecuali kalau seandainya kalau kita kerjakan ini, sholat yang ada sahibul waqti menjadi kita kerjakan di luar waktu pula. Maka mesti dikerjakan. Umpamanya, kita bangun di subuh, ya kan? Dan kita umpamanya ketiduran dari maghrib. Berarti nggak sholat isya. Ternyata waktu subuh tinggal 5 menit lagi. Dan itu hanya cukup untuk sholat subuh, ya kan? Sholat subuh. Ya, kalau kita sholat qadha pula, lalu sholat subuh di luar waktu, maka kita dulukan sholat sahibul waqti, baru qadha. Paham ya? Kalau seandainya dia sholatnya itu uzur syar'i tadi, 5 tadi, umpamanya ketiduran tadi, dianjurkan tartib. Dianjurkan tartib. Kalau misalnya ada orang begadang, tidurnya jam 2, terus tuh dia udah ngira kayaknya subuh bakalan tembus nih anak, tapi dia tetap tidur. Udzur syar'i, udzur syar'i, udzur syar'i. Absyur. Jangan dipraktekin. Oke. Kemudian dianjurkan juga kalau ada orang yang tidur umpamanya dan tidurnya itu tidak karena muta'addin. Muta'addin ini dia dosa dia. Maksud dosa itu adalah dia tahu dia pasti tidak bangun kalau tidur gitu kan. Lalu dia tidur itu namanya dosa. Kalau seandainya dia tidur tanpa demikian, tanpa muta'addin, artinya tidur biasa umpamanya kan. Dianjurkan kita membangunkan dia untuk sholat. Tapi kalau seandainya dia muta'addin, wajib kita membangunkan untuk sholat. Karena nanti pasti dia tidak akan bangun gitu kan. Wajib kita membangunkan. Kemudian juga dianjurkan juga membangunkan orang yang lagi sholat di depan orang orang tidur di depan orang sholat, ya kan? Ada yang tidur di sini umpamanya. Orang mau sholat subuh, ya kan? Maka dianjurkan jangan menunjuk orang, jangan menunjuk orang. Maka dianjurkan juga membangunkan orang yang tidur, ya kan? Itu untuk adab, ya kan? Begitu juga kalau dia tidur umpamanya di soft yang pertama, ya kan? Maka dianjurkan membangunkannya atau tidur di mihrab masjid dianjurkan bangun atau tidur di sutuh yang tidak ada tempat anunya jatuh nanti kan dianjurkan membangunkannya atau tidur dia sebelum tulu syamsi walaupun dia telah salat subuh dia salat subuh sekarang nih sebelum tulu syamsi dia tidur itu waktu makruh itu maka dianjurkan kita bangun dia tunggu dulu tidur ya kan ya baca Quran atau apa kayak dulu ya kan setelah tulu syamsi nanti ya, baru tidak makruh tidur ya. Maka dalam keadaan ini makruh untuk tidur. Atau sendiri di rumah. Makruh juga dia tidur sendiri di rumah. Gimana maksudnya? Waktu makruh. Jadi pasangan maksudnya. Panggil teman. Karena biasanya kalau orang sendiri itu ya kan enggak bangun apapun. Ya kan bisa dia kebablasan. Maka dibangunkan. Kami mau berangkat nih, bangun-bangun. Nah, gitu kan. kami mau ke Alek nih, bangunlah dulu gitu kan. Umpamanya. Kalau perempuan tidur dalam keadaan mustalqi, mustalqi ini begini. Itu dianjurkan membangunkannya. Begitu juga dia telentang gitu. Maka dianjurkan membangunkannya. Atau laki-laki dan perempuan tidur ke dalam keadaan muttaji'. Iya kan? Muttaji' bukan munbatih, munbatih. Ada nama muttaji', muttaji' itu dianjurkan malah gitu kan. Munbatih, munbatih itu menelungkup. Itu dimakruhkan bagi laki-laki dan perempuan. Kalau mustalqian tadi dia makruhkan bagi si perempuan. Paham ya? Kalau tidur dalam keadaan menelungkup dianjurkan bangunkan. Woi, woi, woi, jangan tidur-tidur gitu. Gitu. Jadi tidur itu kemudian ada sunnah yang mahjuroh. Sunnah mahjuroh ini jarang sekali dipraktekkan. Sunnah yang termasuk yang ditinggalkan oleh kita umat Rasulullah, yaitu sunnah ketika selesai melakukan sholat subuh, sholat sunnah fajar, sebelum melakukan sholat subuh, yaitu ittija' qalilah. Nah, ya kan? Jadi setelah kita sholat sunnah fajar, dianjurkan ittija' seperti ini. Sebentar. Nah, ini ittija' namanya. Nah, ini dianjurkan. Di masjid boleh? Ya, di masjid. Dimanapun, gitu kan. Tapi karena sunnah ini ditinggalkan oleh orang-orang, orang merasa asing terkadang, gitu kan. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Gitu kan. Sama umpamanya teman-teman dipergi ke mall, gitu kan, atau kemana, lalu kita pakai siwak. Ini orang-orang merasa asing, padahal ini adalah sunnah Rasulullah. Yang merasa asing itu orang Islam sendiri. Kita pergi ke masyarakat, lalu kita pakai siwak. Orang-orang merasa asing. Ini menunjukkan ini termasuk sunnah yang udah lama ditinggalkan. Maka kita praktekkan mulai dari kita, keluarga kita, semuanya seperti itu. Supaya orang tidak merasa asing ketika kita melakukan sunnah. Padahal ini adalah sunnah Nabi kita. Nah, gitu. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah kemudian juga dianjurkan membangunkan kalau untuk sholat malam, untuk tersahur. Untuk sholat malam itu dianjurkan kita membangunkan pasangan kita. Kalau punya pasangan. Membangunkan teman. Nah, jangan khawatir. Bangunkan teman, teman-teman. Membangunkan karib kerabat. Ya kan? Membangunkan karib kerabat. Dianjurkan itu, membangunkan. Kemudian yang kedua, uzur salat adalah an-nisyan, lupa. Ya kan, lupa. Rasulullah mengatakan tajawadallahu an ummatil khata' wa nisyan wa mastukri 'alaihi. Allah memaafkan dari umatku khata', tersalah, lupa dan apa yang dipaksa mereka. Nah, jadi tiga ini kita dipaksa, kita lupa. Nah, itu termasuk uzur salat. Uzur untuk mengakhirkan salat. Iya, Faris ini karena dia saking lamanya murojaah gitu kan. Tidak ingat, tidak dengar apapun azan. Tenggelam dengan keasyikan mutala'ah. Nah, itu uzur itu. Dia tidak wajib nanti kalau teringat, oh ternyata udah lewat subuh umpamanya. Ya kan? Dia murojaah dari malam sampai jam 7 itu kan. Tidak tahu sama sekali dunia luar. Umpamanya ini. Umpamanya. Ini pernah terjadi, Imam Isnawi begitu. Imam Isnawi itu dari malam beliau mutala'ah, ternyata setelah ketahuan, udah siang. Seperti Imam Sunawi seperti itu. Ya kan? Umpamanya, ya kan, Faris itu mengikuti Imam Sunawi. Maka itu uzur. Ketika kesadar, tidak wajib langsung segera sholat. Karena dia uzur syar'i. Boleh menunda kapanpun dia qadha. Dan tidak berdosa. Ya kan? Karena lupa. Kemudian ketiga adalah menjamak. Menjamak itu juga, dia, apa namanya, uzur untuk mengakhirkan. Umpamanya, kita menjamak ke asar. Kan kita akhirkan. Berarti itu termasuk uzur juga. Bagaimana kalau seandainya hujan? Hujan lalu kita jamak. Boleh enggak kita menjamak sholat? Nanti boleh untuk menjamak takdim. Tapi jamak takhir enggak boleh. Nah, nanti pembahasan di pembahasan sholat nanti. Ya kan? Ada pula syarat-syaratnya. Enggak pula di sini umpamanya karena hujan di luar kita jamak pula. Enggak. Ada persyaratannya. Yang keempat syaratnya adalah udzurnya adalah ikrah, yaitu dipaksa. Ini oleh para ulama muskil surahnya gimana kita dipaksa dalam sholat itu. Karena kalau kita dipaksa sholat, itu perhatikan teman-teman, dipaksa, kita bisa. Umpamanya kita dipaksa, atau diikat umpamanya. Ya kan? Diikat. Ya, makanya muskil ya, permasalahan dipaksa kita untuk sholat ini, atau dipaksa untuk tidak sholat, lalu kita akhirkan dari waktunya, ini kan muskil sebetulnya. Karena dalam keadaan itu bisa dia sholat dengan isyarat, dengan matanya, dengan hatinya, kan seperti itu. Makanya Imam Nawawi dalam Majmu' memberikan surah Maksudnya adalah ikroh ini adalah kalau seandainya seorang memaksa kita sholat di tempat yang tidak sah sholat kita, atau sholat dengan suatu yang tidak sah sholat kita, sholat di tempat najis umpamanya, kan sholat salah satu syarat sholat adalah di tempat yang suci, tapi dipaksa kita sholat di tempat najis, kalau tidak ditembakan sholat tempat najis itu. Ini surahnya menurut Imam Nawawi. Oleh Imam Subki, beliau memberikan ada kok surahnya, kata beliau. Apa surahnya? Umpamanya orang dalam keadaan terpaksa itu bisa jadi dalam dirinya itu canggung dan takut sehingga tidak bisa sadar, tidak bisa ingat untuk melakukan isyarat, kemudian melakukan dalam hati, tidak ingat sama sekali. Ya kan? Ada kemungkinan. Maka ini surah dalam keadaan terpaksa seperti itu. Jadi surah terpaksa ini juga diiskalkan oleh para ulama. Bagaimana surahnya? Ya, itu yang kita sebutkan. Dan juga diberikan udzur kalau seandainya seorang tersebut Islam jahil dan tidak punya guru untuk bertanya. Umpamanya dia di negeri kafir, ya kan? Dahulu bahasanya negeri kafir ini Darul Harbi, negeri yang memerangi kita, ya kan? Ada seorang yang Islam dapat kesadaran dan tidak ada ulama yang ingin ditanya di sana dan tata cara tidak tahu dia, ya kan? Dan dia mengakhirkan, padahal dia Islam, dan akhirkan sholat ketika sampai baru sudah tahu seperti itu. Maka ini diberi udzur juga. Atau dia tinggal di pendalaman, ya, tidak tahu, tidak ada akses untuk bertanya sama sekali, maka juga diberikan udzur, ya kan? Atau umpamanya dia mauquf di Arafah. Orang jemaah haji kalau mauquf di padang Arafah gitu kan. Dia kalau seandainya sholat zuhur sekarang itu enggak sempat wukuf di Arafah karena saking ramai umpamanya orang kan, wajib dia mengakhirkan ketika itu. Bahkan biasanya kan di jamaah takhir itu dengan asar seperti ini, kalau orang jemaah haji. Maka wajib dia mengakhirkan sholat zuhur ketika itu. Begitu juga kalau seandainya kita mau sholat nih. Sholat tinggal 5 menit lagi. Sholat, biasanya kita 5 menit umpamanya atau 4 menit. Sholat tinggal 5 menit lagi. Lalu ada orang yang tenggelam di sini. Ya kan? Wajib kita keselamatkan dia dulu. Kemudian baru kita sholat. Walaupun di akhir waktu ini uzur juga. Ini uzur juga. Dan boleh juga nanti. Uzur, maksudnya uzur syar'i. Boleh kita akhirkan kapanpun. Dan kita tidak berdosa. Paham ya? Begitu juga kalau seandainya ada penjahat yang mau berbuat jahat. Ya. Atau umpamanya lain adalah kalau ada mayit. Ada mayit yang kalau tidak kita sholatkan dan tidak kita kuburkan sekarang, dia akan meletus seperti itu. Jadi zombie. Maka kita sholatkan walaupun sholat kita terabaikan dan kita sholat di akhir waktu. Paham ya? Atau diakhirkan dari habis waktu. Maka ini termasuk udzur syar'i. Ada 4. Pertama tidur, telah kita jelaskan. Kedua lupa, kemudian menjamak, kemudian yang keempat yaitu ikrah. Kemudian as-salatul muharramatu min haitsul waqtu. Salat yang diharamkan dari segi waktu. Artinya waktu-waktu yang kita sebutkan ini, yang 5 ini nanti yaitu tahrumus salatul lati la sababa laha aw la sabab mutaakhir fi ghairi hanawata, yaitu yang pertama di waktu tulu syamsi, waktu terbitnya matahari sampai terangkat qadar rumhin, dan waktu istiwa kecuali pada hari Jumat sampai dia zawal, kemudian waktu isfirar hatta taghruba, dan waktu setelah mengerjakan perbuatan sholat asar, dan waktu setelah mengerjakan perbuatan sholat subuh. Nah, 5 waktu ini haram dari segi waktu secara garis besar, walaupun ada dari segi perbuatan nanti. Secara garis besar yang ini haram dari segi waktu. Maksudnya waktunya itu, ya kan, tidak boleh kita mengerjakan di waktu itu. Beda halnya nanti kalau bukan dari segi waktu keharamannya. Umpamanya saya curi air nih, Farhan dia punya air untuk berwudu. Saya curi airnya, saya gunakan air untuk berwudu. Sah tidak wudu saya? Sah tidak sholat saya dengan menggunakan itu? Sah, ya kan? Tapi haram, ya kan? Sah tapi haram perbuatan saya. Nah, ya kan? Haramnya apakah min jihatil waktu atau min haitsiyah lain? Min haitsiyah lain, min haitsiyah saya mencuri, menggunakan air yang saya curi, ya kan? Maka keharaman ini bukan keharaman waktu, ya kan? Kalau keharaman waktu ini itu tidak sah dan berdosa, tidak sah dan berdosa. Kalau yang saya curi tadi sah, tapi saya berdosa. Sah tapi saya berdosa. Kalau min jihatul waktu yang kita bahas sekarang itu tidak sah dan berdosa. Nah, apa? Beliau mengatakan tahrumus salatul lati la sababa laha, haram salat yang tidak memiliki sebab sama sekali, atau dia memiliki sebab yang mutaakhir. haram dan tidak sah sholat yang tidak memiliki sebab. Jadi sebab itu teman-teman ada tiga. Sholat itu, ya kan? Sebab sholat itu ada tiga. Ada sebab itu mutaqaddim, atau sebab mutakhir, atau sebab... Saya tulis seperti ini. Coba artikan. Jadi ada sholat itu sebabnya mutaqaddim atau sebabnya mutakhir atau muqarin. Sebab mutaqaddim apa maksudnya? Ada sesuatu itu baru kita masuk waktu sholat. Ya kan? Kita masuk masjid. Apakah sholat dulu atau masuk masjid dulu? Masjid dulu. Kita mau istikharah. Apakah sholat dulu atau istikharah dulu? Sholat dulu. Berarti kalau masuk masjid tadi apa yang terdahulu? Masuk masjidnya, maka ini sebab mutaqaddim. Masuk dulu baru sholat. Kalau istikharah, sholat dulu baru istikharah, ya kan? Permintaannya kan setelah sholat. Nah gitu kan. Jadi ada waktu sholat itu sebabnya mutaqaddim, ada sebab dulu baru kita sholat. Atau sebabnya itu mutaakhir atau muqarin. Muqarin umpamanya adalah ketika gerhana. Kita sholat kapan? Pas ketika gerhana itu. Jadi sebabnya itu bersamaan dengan waktu sholat kita. Nah seperti itu. Jadi ada sebab mutaqaddim, sebab mutakhir, dan sebab muqarin. Apa bahasa beliau? Coba perhatikan. As-salatu la sababa laha. Sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali. Ya. Jadi sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali. Apa sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak apakah memiliki sebab? Tidak memiliki sebab. Ya kan? Sholat mutlak tidak memiliki sebab. Namanya mutlak. Tanpa sebab, tanpa sabab, tanpa apapun. Tanpa waktu, tanpa apapun. Sholat-sholat mutlak. Sholat-sholat mutlak haram di waktu yang lima ini. Nah, itu maksud dari sini. Jadi haram sholat lati la sabab alaha. Maksudnya adalah sholat-sholat mutlak. Atau dia memiliki sebab, tapi sebabnya mutaakhir. Atau sebabnya mutaakhir juga haram. Ya kan? Sebabnya mutaakhir. Apa contohnya sebab mutakhir? Istikharah. Ya, istikharah mana mutakhir? Seperti al-istikharah. Mana pula? Ya kan? Ka salatil istikharah. Ya kan? Atau ka rukatil ihram. Rukun ihram ini sebelum kita mau pakai ihram itu dianjurkan kita sholat dua rakaat. Ada nanti rakaat tawaf, dua rakaat tawaf. Dua rakaat tawaf itu di sini letaknya nanti. Sholat tawaf. Sholat tawaf itu setelah kita tawaf. Apalagi mutaqaddim sebab mutaqaddim umpamanya. Sebab mutaqaddim sholat jenazah. Sholat jenazah sholatnya dulu atau mati dulu? Mati dulu orang kan baru kita sholat. Sholatul jenazah. Kemudian tahiyatul masjid. Apa lagi? Ar-rawatib. Ar-rawatib masuk dulu sholat, ya kan? Waktu sholat baru kita sholat. Jadi sebabnya terdahulu daripada sholatnya. Jenazah? Nazar. Sebabnya dulu terjadi. Nazar dulu baru sholat. Sholat nazar, apakah sebabnya mutaqaddim atau mutaakhir? Mutaakhir ya? Harus kejadian dulu. Harus kejadian dulu. Baru kita sholat. Maksudnya adalah yang menyebabkan. Dan kalau belum, saya kalau seandainya najah, ya kan, saya sholat 20 rakaat setelah subuh gitu kan? Setelah maghrib maupunnya. Kalau dalam keadaan itu kan belum ada wajib apa-apa. Tapi kalau telah kejadian, ternyata memang najah. Wajib tidak ada sholat dia. Jadi sebabnya itu mutaqaddim atau mutakhir? Mutakhir. Ya kan? Mutakhir daripada sholatnya. Jadi sholat, mutaqaddim lah. Mutaqaddim. Ya mutaqaddim. Maksudnya mutaqaddim adalah terjadi nazar dahulu. Baru sholat. Jadi sholat nazar itu termasuk di sini. Sholat wajib juga masuk mutaqaddim. Ya kan? Masuk waktu sholat, baru kita sholat dulu. Paham ya? Nah, itu mutaqaddim. Ya kan? Mutaakhir, ya. Salat dulu baru sesuatu itu setelah salat. Seperti istikharah, rakaat ihram. Kemudian ada muqarin. Contohnya tadi adalah gerhana, ya kan? Al-khusuf. Al-khusuf. Nah, gerhana matahari, gerhana bulan. Bahasa beliau, atau sholat yang sebabnya mutaakhir. Nah, berarti yang hanya ini. Yang haram di waktu yang lima yang akan kita sebabkan itu, yang pertama yang tidak punya sebab sama sekali. Apa yang tidak punya sebab? Sholat mutlak. Ya kan? Dia keluar dari sebab ini. Tanpa sebab. Nah, seperti naful mutlak. Kalau naful mutlak sama sekali, ya kan, haram di waktu itu. Itu yang pertama. Atau dia memiliki sebab, tapi sebabnya mutaakhir. Maka haram juga di lima waktu ini. Berarti mana yang tidak diharamkan? Nah, ini boleh nih. Waktu muqarin, sebab muqarin, sebab muqarin boleh. Pas gerhana itu di waktu yang diharamkan yang lima ini. Pas di waktu istiwa. Atau pas gerhana itu di waktu waktu setelah kita mengerjakan sholat subuh umpamanya. Atau di waktu setelah kita mengerjakan sholat asar umpamanya. Ya kan? Maka tidak masalah. Atau ini, kita masuk masjid pas setelah sholat subuh. Maka tetap tahiyat masjid. Pas masuk sholat jenazah setelah sholat subuh umpamanya tetap dibolehkan. Paham ya? Jadi sholat sebabnya mutaqaddim muqarin itu boleh dikerjakan. Tapi kalau sebab mutaakhir itu yang dibahas di sini. Kecuali dalam satu keadaan. Coba perhatikan. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika dia bersengaja mengerjakan sholat mutaqaddim atau mutaakhir ini di waktu yang diharamkan tersebut. Memang disengajanya untuk mengerjakan di waktu itu. Maksudnya adalah memang ditunggu-tunggunya ingin mengerjakan tahiyat masjid di waktu haram itu. Jadi tunggunya waktu haram baru dia pergi ke masjid untuk sholat. Maka haram, ya kan? Maka haram ketika itu. Ya kan? Maka haram ketika itu. Paham ya? Jadi kata beliau, tahrumus sholatul lati la sababala. Haram dan tidak sah sholat yang tidak memiliki sebab aslan. Sama sekali tidak memiliki sebab. Ya kan? Sebab itu ada tiga. Ada sebab mutaqaddim, mutaakhir, dan muqarin. Seperti sholat sunnah mutlak di sini ya, yang tidak punya sebab. Atau dia memiliki sebab, tapi sebab mutaakhir. Contoh sebab mutaakhir adalah sholat istikharah dan sholat ihram. Seperti itu. Maka dua rakaat ihram dan istikharah ini adalah sebab mutaakhir. Haram di waktu ini. Ya. Maka, fi ghairi haram Makkah. Kecuali di haram Makkah. Di haram Makkah itu tidak dimakruhkan sama sekali secara mutlak. Haram Makkah itu bukan hanya di Ka'bah ya. Dahulu beda dengan sekarang. Dahulu begini. Sekarang Makkah itu lebih besar daripada haram. Ya kan? Ini anggaplah ini haram. Ini haram. Makkah ini. Jadi Makkah itu sekarang itu lebih luas daripada haram. Kalau dahulu, yang Makkah itu sedikit sekali dahulu. Sekitar Ka'bah itu. Haramnya lebih besar. Ya kan? Sekarang nama Makkah itu lebih luas. Jadi haram itu, teman-teman, itu ada batasnya. Hududul haram. Biasanya di hududul haram itu tidak boleh orang non-muslim memasukinya. Itu bahkan dibuat itu jalannya. Ya kan? Tidak boleh non-muslim masuk ke sini. Itu namanya haram. Daerah haram. Bukan hanya di masjidil haram saja. Bukan di masjid itu saja. Tapi ada hututnya itu. Ada hududnya. Hududul haram namanya. Itu negeri haram. Orang kafir tidak boleh dikuburkan di sana. Kalau ada orang kafir, wajib dikeluarkan. Dan negeri haram itu negeri yang diimpikan untuk kita meninggal di sana. Dan diwafatkan di sana. Nah, tanah yang paling mulia. Haram itu. Nah, tanah haram itu. Bukan hanya masjidil haram ya. Tanah haram. Itu tidak makruh kapanpun secara mutlak. Ya kan, tidak makruh kapanpun kita sholat di sana. Kapanpun tidak makruh. Ya kan, karena ada nas khusus dari Rasulullah SAW. Ya kan, nah, Rasulullah mengatakan, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadal bait wa sholat fihi ayata sa'atin sya'a min lainin aw naharin. Tapi khilaful awla. Kalau dikerjakan di waktu makruh ini. Khilaful awla. Kenapa? Karena khurujan min khilaf Malik wa Abi Hanifah. Malik wa Abi Hanifah mengatakan haram. Ya kan, kita mengatakan, ya udah, tidak haram, tapi makruh. Atau khilaful awla, seperti itu. Ya kan? di dalam masjid Madinah juga ada haram masjid Madinah. Tapi Madinah itu tidak termasuk kepada haram Makkah ini. Hanya di haram Makkah yang tidak haram. Paham ya? Apa saja sholat yang lima waktu sholat tersebut yaitu fi khamsati awqatin. Pertama adalah waqti tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Waktu terbitnya matahari. Maksudnya waktu awal terbit matahari. Tidak maksudnya adalah terbit semua. Tidak. Dari awal terbit matahari itu diharamkan kita sholat. Sampai kapan? Hatta tartafi'a qadra rumhin. Sampai terangkat qadra rumhin. Sampai terangkat sekedar busur, sekedar lemparan rumhin. Pada pandangan mata, berapa qadra rumhin ini? Para ulama mengatakan yaitu sab'atu adra. Tujuh zira. Tujuh zira. Tujuh zira atau satu zira berapa? Berapa satu? Dua jengkal. Sekitar 50 cm. Berarti kalau tujuh kali 50? 350. Berarti 350 cm berapa meter? Setengah meter ya? Berarti 350 berarti 3 meter setengah. 3,5 meter. Jadi kira-kira 3,5 meter lemparan apa namanya? Romihin. Maka telah hilang kemakruhan pertama. Jadi haram dari awal muncul matahari sampai sekira-kira matahari itu sekedar qadar rumhin berapa? Yaitu sekitar 3 meter setengah. Ukurannya para ulama sekitar kalau dari awal terbit itu sekitar 16 menit. Kalau syuruq adalah jam 6, maka jam 6 lewat 16. Ya kan? Maka 6.17 telah boleh, telah masuk waktu sholat duha. Nah itu maksudnya. Paham ya? Paham ya? Yang kedua yaitu waktu istiwa fi ghairi yaumil jumu'ati. Yaitu waktu istiwa. Ingat waktu istiwa kemarin. Pas di tengah-tengah. Ya kan? Setelah itu zawal gitu kan. Pas di tengah-tengah itu waktunya haram. Kita mengusahakan sholat. Tapi teman-teman, waktu istiwa itu kan sebentar. Seminit atau dua menit. Sebentar sekali. Kenapa kita haramkan? Kan tidak mungkin sholat seminit, dua menit. Karena mungkin mengerjakan takbiratul ihram di waktu itu. Satu menit itu kan? Maka kalau mengerjakan takbiratul ihram di waktu itu haram hukumnya. Ya kan? Haram hukumnya. Dan tidak sah sholat. Haram dan tidak sah. Kecuali pada hari Jumat. Pada hari Jumat tidak dimakruhkan. Walaupun bagi yang tidak menghadiri Jumat. Ini banan tidak menghadiri Jumat. Ini kan juga tidak dimakruhkan di waktu istiwa pada hari Jumat bagi mereka. Paham ya? Nah. Tapi ada waktu setelah waktu Jumat itu. Setelah waktu istiwa itu. Waktu ketika khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar. Nah, ini juga diharamkan kita sholat. Tapi ala tafsil. Khatib kalau dia telah naik mimbar. Telah duduk. Telah istiqrar dia. Haram kita melaksanakan sholat. Tapi tafsil. Kita lihat pertama. Bagi orang yang berada dalam keadaan dia dalam masjid, umpamanya dia dalam masjid dari awal, ya kan? Dari awal sudah datang, kemudian khatib datang lalu naik mimbar. Bagi orang yang berada dari awal di masjid, duduk dari awal di masjid, umpamanya datang khatib. Perhatikan, datang khatib. Maka haram dia untuk insya'ussalah. Haram dia mengerjakan sholat ketika itu. Paham? Haram dia mengerjakan setelah azan kedua maksudnya. Ya kan, azan pertama kan dianjurkan kita sholat. Ya kan, setelah azan kedua. Haram dia untuk mengerjakan sholat. Ketika kalau dia mengerjakan sholat, haram untuk memanjangkan sholat. Umpamanya setelah tidak sengaja dia laksanakan umpamanya sholat. Maka haram juga dia memanjangkan. Wajib dia pendek sekedar yang wajib saja. Ya kan, sekedar yang wajib saja. Ya kan, tuma'ninah saja. Tuma'ninah. Salam hanya assalamualaikum saja. Kemudian langsung menyimak. Si imam. Paham ya? Dan haram mengerjakan yang berkaitan dengan sholat seperti sujud syukur, sujud tilawah. Kalau khatib telah naik mimbar. Ingin melakukan khutbah. Kan setelah azan kedua. Paham ya? Haram kalau dia telah berada di masjid. Bagaimana kalau dia belum berada di masjid? Baru datang. Khatib lagi di atas mimbar. Lalu dia masuk masjid. Paham ya? Maka kita lihat. Apakah dia berada atau dia sholat di tempat yang memang masjid atau yang bukan masjid. Karena dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu tidak wajib sholat itu di masjid. Sholat Jumat tidak wajib di masjid. Ya kan? Sepakat kita sholat di ruang Indonesia, sah sholat Jumat kita. Ya kan? Tapi nanti ada syarat yang terlampaui nanti, ta'addud Jumat dan yang lainnya. Bapaknya, masyarakat di kampung kita sepakat melaksanakan Jumat di lapangan. Sah sholat. Ya kan? Sah Jumat di lapangan itu. Ya kan? Nah. Jangan kira pula orang yang melakukan sholat di lapangan tidak sah. Sah, ya kan? Di lapangan sholat sah. Tapi lebih dianjurkan di jami', di masjid. Kalau dia berada di jami', berada di jami' yang memang dikhususkan untuk masjid, memang diwakafkan untuk masjid, ya kan? Maka juga demikian, yaitu dianjurkan bagi dia untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, tapi khafifata ini. Dia masuk masjid, bawahnya masuk azhar kita. Masuk azhar, khatib sedang berada, duduk dan mau khutbah Jumat, gitu kan? Maka dianjurkan kita sholat sunnah 2 rakaat khafifata ini. Sangat ringan. Maksudnya, kerjakan yang wajib-wajib saja. Ya kan? Kerjakan wajib-wajib saja. Tidak boleh lebih daripada 2 rakaat. Haram hukumnya melebihi daripada 2 rakaat. Apakah 2 rakaat itu atau 2 rakaat sunnah Jumat, atau 2 rakaat tahiyat masjid, atau digabung dua-dua niatnya. Paham ya? Terserah. Itu kalau yang dimasukin masjid. Tapi kalau bukan masjid, sholat kita di lapangan. Maksudnya kan? Ternyata imam telah naik mimbar dan untuk mengkhutbah, maka haram melakukan sholat apapun. Paham di sini? Kita ulangi, kalau dia khatib telah di atas mimbar, maka kita lihat apakah orang itu berada di masjid atau belum berada di masjid. Kalau orang dari awal berada di masjid, haram mengerjakan sholat apapun. Sujud syukur, sujud tilawah, haram mengerjakan. Kalau dikerjakan, maka wajib dikerjakan dengan akhafi mungkin. Paham ya? Kerjakan yang wajib-wajib saja. Kalau dia itu berada di belum berada di masjid, artinya khatib telah berada di dalam lalu dia datang kemudian, ya kan? Maka dilihat apakah dia sholat di masjid atau bukan di masjid. Kalau sholat di masjid, sunnah melaksanakan sholat 2 rakaat, tapi yang khafifatain, yang ringan, tidak boleh lebih 2 rakaat. Apakah sholat tahiyat itu boleh atau sholat sunnah Jumat? Kalau tidak berada di masjid, maka tidak boleh mengerjakan apapun. Nah, paham ya? Tapi kalau seandainya datang nih ke masjid dan khatib udah mau selesai, itu kebiasaan ya. Datang ke masjid, khatib udah mau selesai. Udah mau selesai khutbah kedua. Ya kan? Udah mau iqamah bentar lagi, ya kan? Udah tampak-tampak akhir-akhir mau. Maka silakan berdiri saja. Ya kan, jangan duduk, jangan sholat, silakan berdiri, tunggu selesai dia selesai, lalu iqamah lalu kita lanjut sholat. Berdiri saja. Paham ya? Kemudian yang ketiga, wasalith waktu isfirar, yaitu waktu isfirar, yaitu setelah asar hatta taghruba, yaitu dari waktu isfirar, yaitu setelah sholat asar sampai taghruba, sampai tergelam matahari dengan sempurna. Keempat, yaitu ba'da finil asri, setelah mengerjakan perbuatan sholat asar. Artinya setelah sholat asar sendiri, kalau tadi kan isfirar, walaupun kita mengerjakan atau tidak mengerjakan, tidak dipandang. Sekarang, kalau kita telah mengerjakan asar, kalau kita kerjakan asar, haram kita kerjakan sampai matahari tenggelam. Sekalipun kalau kita jamak. Kalau kita jamak asar kepada zuhur, umpamanya, berarti kan kita sholat asarnya di mana? Waktu zuhur. Haram kita sholat sampai waktu tenggelam matahari. Yang telah kita jelaskan tadi. Sholat yang tidak memiliki sebab, dan sholat yang sebab mutakhir. Haram. Walaupun kita telah jamak. Paham ya? Kemudian kelima, yaitu yang terakhir, ba'da fi'il subhi hatta tulwa, setelah mengerjakan sholat subuh, yaitu sampai dia terbit, ya kan? Sampai dia terbit matahari, maka juga haram. Haram mengerjakan perbuatan subuh. Nah, perbuatan asar dan subuh ini adalah perbuatan asar subuh yang kita tidak butuh mengqadha lagi. Kalau kita mengerjakannya, kita tidak butuh mengqadha lagi. Ada enggak sholat yang kita kerjakan, kita butuh mengqadha lagi? Ada umpamanya kalau kita dengan menggunakan tayamum dan berada di tempat yang ghalibnya di sana ada air. Ingat pembahasan itu ya. Kita talabul ma' di tempat yang ghalibnya di sana ada air. Nanti bagaimanapun keadaannya, kalau kita tayamum kita wajib i'adah, qadha, ya kan? Maka kalau sholat kita itu nanti wajib i'adah lagi, itu enggak masalah kita sholat. Tapi kalau sholat kita itu tidak mesti diulang lagi, seperti sholat kita biasa ini, ya kan? Maka kita tidak boleh mengerjakan sholat apapun pada waktu itu, sholat yang telah kita sebutkan tadi. Paham ya? Maka kita simpulkan, jadi yang lima ini haram dengan sebab waktu dan haram dengan sebab perbuatan. Haram dengan sebab waktu, yang pertama, dari waktu apa pertama? Waktu subuh syamsi, terbit matahari sampai dia 16 menit setelah itu. Kemudian waktu istiwa juga haram, ya kan? Kemudian yang ketiga, waktu isfirar, haram juga. Ini berdasarkan waktu. Ada yang kedua, dua lagi yaitu haram sebab fi'lun. Yaitu kalau telah mengerjakan sholat asar. Sekalipun kita jamak dengan zuhur. Haram mengerjakan setelah mengerjakan sholat subuh. Nah, gitu kan. Haram sampai dia terbit matahari. Ini hukumnya haram. Ya, wallahu a'lam wa a'lam. Kayaknya sampai situ aja dulu sekarang. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah